Mitra Bisnis, sebagai negara tropis dengan 2/3 wilayah merupakan lautan dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sepatutnya berkelimpahan produksi garam. Faktanya, kita ada kebutuhan garam untuk konsumsi dan untuk industri, dan tiap tahun hampir 100% kebutuhan garam industri harus diimpor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ahli kebijakan ekonomi pertanian, Roni S. Natawijaya. Pak Roni, apa komentar Anda melihat hal ini? Kalau dari keterlibatan berbagai pihak ya, jadi tidak semuanya harus pemerintah yang menjalankan, harus semuanya bermuara ke pemerintah. Pemerintah harus terlibat gitu. Pemerintah harus terlibat karena itu amanat undang-undangnya begitu, terutama yang terkait dengan pangan. Cuman pemerintah terlibatnya harus pada titik atau pada entry point yang swasta tidak akan terlibat di area itu. Misalnya infrastruktur gitu kan. Kenapa rencana untuk pengembangan rice estate biak sana itu sekarang tidak jelas? Karena pemerintahnya tidak mau invest. Jadi mengharapkan semuanya diinvest oleh swasta gitu kan. Ya swasta bilang, wow, masa jalan harus kami yang bikin katanya. Irigasi kami harus bikin. Ya mereka akan fokus di produksinya, tapi infrastruktur harus pemerintah yang terlibat. Itu hanya salah satu contoh bagaimana pemerintah saat ini itu gagal mereformasi dirinya sendiri. Jadi peralihan dari pemerintah tahun 90-an, waktu zaman Orde Baru, ke pemerintah tahun 2000-an itu sangat berbeda perannya. Kalau tahun 90-an, dan itu bukan hanya di Indonesia, jadi semua, di mana-mana. Tahun 90-an itu, 80-90, itu era strong government, di mana pemerintah terlibat langsung di berbagai sektor produksi, dari pangan, tambang, segala macam. Itu era-eranya tahun 80-90-an. Tapi tahun 2000 ke sini, itu udah eranya private sector, swasta, untuk urusan produksi. Lihat aja programnya pemerintah. Semuanya itu pemerintah masih terlibat langsung di produksi. Itu yang menurut saya salah. Harusnya pemerintah itu fokusnya di research and development ya, penelitian dan pengembangan, lalu infrastruktur. Fokus di situ aja. Lalu untuk di sisi produksinya sendiri itu ya ajak, rangkul, dan berikan sosialisasi tentang program pemerintah arahnya kemana gitu. Jadi mereka nanti yang isi di sisi produksinya. Nah, saya bicara secara umum sebetulnya termasuk juga pertanian. Jadi menurut saya salah kalau pemerintah itu ngasih bibit gitu loh, si pupuk harusnya harganya berapa, disubsidi oleh pemerintah habis-habisan. Jadi uangnya habis di situ. Padahal semua sektor produksi, termasuk pertanian, tidak disediakan oleh pemerintah. Mereka akan cari sendiri. Karena kan produksi itu tidak ada input, ya tidak ada output kan. Jadi termasuk petani ya sudah menerima sebetulnya. Mereka ada di sektor produksi pangan, ya untuk menghasilkan sesuatu, ya mereka harus menginput sesuatu. Jadi cuman nah, tadi, karena keterlibatan pemerintah itu terlalu dalam pada sektor-sektor yang sebetulnya swasta juga bisa menyediakan, petani juga bisa membeli gitu kan. Itu dananya pemerintah yang terbatas itu tidak difokuskan pada hal yang sifatnya lebih ke jangka panjang. Jadi saluran irigasi, tidak ada bangunan saluran irigasi yang besar yang dibangun lagi setelah tahun 90-an ke sini. Semuanya cuma perbaikan pun tidak memadai kalau menurut saya. 60% saluran irigasi itu sekarang dalam kondisi rusak. Malahan 40% itu rusak berat. Jadi kemana gitu investasi pemerintahnya? Garam yang air laut yang banyak. Kita cuma panen garam, tapi tidak pernah investasi di teknologi pembuatan garam yang berkualitas tinggi itu seperti apa. Jadi sampai goda-goda orang asing di sini, sumber garamnya banyak. Tapi teknologi untuk membuat garam yang bagus, yang putih, dan maksudnya masuk untuk di sektor kualitas bagusnya garam, itu tidak, sehingga kemudian yang dari petani itu hanya memasok segmen garam yang kualitasnya rendah. Garam kualitas tingginya ya akhirnya kita impor, dan itu berlaku untuk semua. Sederhana tapi memang tidak pernah invest di riset, tidak pernah invest di infrastruktur, dan kalau ribut-ribut sekarang, lalu kita memutuskan, istilahnya sepakat, kita memutuskan untuk memperbaiki sektor pertanian. Sekarang investasinya dibuat, nanti hasilnya baru 10-15 tahun lagi kelihatannya. Cuman harus, tanpa itu kita akan cuman ngipas-ngipas asap aja gitu. tidak pernah membangun apinya. Demikian ahli kebijakan ekonomi pertanian, Roni S. Natawijaya. Saya Wendy Lim.